penjara yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Namun aku mohonkan tawakallah hati dalam ku menjalani kehidupan ini. Kini aku menjalani hukuman cuma karena fitnah. Ternyata fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kini aku menjalani hukuman cuma karena fitnah. Ternyata fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Astagfirullahaladzim. Yang benar di penjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Begitulah dunia. Namun aku mohonkan tabahkanlah hati dalam ku menjalani kehidupan ini. Karena fitnah, ternyata fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kini aku menjalani hukuman cuma karena fitnah. Terkadang berdua dia. sempurna. Yang benar di penjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Oh, begitulah dunia. Begitulah dunia. Namun aku mohon kau tabahkanlah hati dalam ku menjalani kehidupan ini.